Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayyuhat talabah wa talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih pada bab yang ke-8 dari buku Ilmu Fara'id, yaitu bab tentang asobah, mengenal asobah. Alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya asobah adalah mereka ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Dengan cara ta'sib, yaitu mengambil bagian setelah ashabul furud, ya, mengambil bagian-bagian mereka. Idza baqiya syai', jika tersisa apa? Sesuatu. Nah, sehingga bisa diketahui bersama ahli waris sebanyak 25 orang itu, ya, terbagi menjadi dua golongan, ashabul furud dan asobah, berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas. Nam alhiqul fara'i wa bi ahliha. Ini ashabul furud, sampaikanlah warisan kepada yang memiliki hak. Fama baqiya, apa yang tersisa, fali aula rajulin dzakar, maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling apa, dekat. Wahula, mereka itu adalah apa? Asobah. Jadi asobah itu adalah kerabat laki-laki. Nah, ahli waris dari kerabat apa? Laki-laki. Yang, ya, tidak dihubungkan dengan mayit, ya, sesuatu dari apa? Ahli waris wanita namanya. Seperti saudara laki-laki si ibu. Nah, dia kerabat laki-laki betul, namun hubungannya dengan mayit, ya, ada wanita di situ, yaitu al-um. Maka dia bukan bagian dari apa? Asobah. Nah, asobah terbagi menjadi dua sebagaimana telah kita pelajari, asobah nasabiyah dan yang paling kuat. Pada asalnya secara umum manusia demikian, memiliki nasab. Nah, asobah apa? Nasabiyah. Kemudian berikutnya adalah asobah sababiyah. Asobah yang diperoleh atau hak taksib yang diperoleh oleh seseorang karena sebab wala, ya, dia membebaskan, ya, mewaris dari apa, perbudakan di masa hidupnya. Taib, sudah kita bahas asobah binafs, ya, sebanyak 12 dari orang-orang yang memiliki nasab. Ya. Tapi kalau mau ditambahkan asobah sababiyah, sababiyah juga maksudnya asobah binafs. Ya. Ya, artinya dia mendapat dengan sendirinya. Ya. Kalau ditambahkan dengan apa namanya mu'atiq dan mu'atiqah, maka jumlahnya berapa? 14. Ya, 12 tambah mu'atiq, seorang laki-laki yang membebaskan, dan mu'atiqah, seorang wanita yang apa? Membebaskan. Nah, tapi akan dibahas terakhir insyaallah ta'ala. Naam. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua dari asobah nasabiyah, yaitu asobah bil ghair. Asobah apa? Bil ghair. Naam. Asobah bil ghair. Asobah bil ghair adalah ahli waris, ya, wanita, ya, yang menjadi asobah karena adanya mu'asib. Karena adanya mu'asib. Mu'asib bagi wanita ini adalah saudaranya. Ya, saudaranya. Semuanya adalah saudaranya. Nah, saudara laki-lakinya yang menjadikannya menjadi apa? Asobah. Itulah yang disebut sebagai mu'asib. Ya. Jadi kalau berbicara asobah bil ghair, ya, laki-laki atau wanita? Jawabannya apa? Wanita. Jadi asobah bil ghair itu perempuan. Nah, tapi dia menjadi asobah karena saudaranya. Nah, yang saudaranya itu adalah asobah bin nafs. Asobah bin nafs. Dia sendiri menjadi asobah, di sisi yang lain dia menarik saudarinya, ya, mendapatkan warisan dengan cara apa? Ta'asib. Menarik saudarinya, ya, mendapatkan warisan dengan cara apa? Ta'asib. Nah, baik. Beberapa waktu ini ada saudara kita yang bertanya, sampai kepada kita pertanyaan, dan masya Allah yang bersangkutan belajar faraid. Kemudian ada kasus yang terjadi di sebuah tempat, dia bertanya, Ustaz, ada kasus seperti ini, ya, seorang mati meninggalkan ahli waris disebutkan, ya, di antara yang disebutkan adalah ada anak perempuan sebanyak sekian orang dan anak laki-laki sekian. Sebatas yang saya pelajari, Ustaz, sekian anak perempuan mendapatkan 2/3, karena lebih dari apa? 1. Ya. Itu sudah kita berikan dia 2/3. Lah, terus saudara laki-lakinya berapa, Ustaz? Ya, yakni anak laki-laki. Nah, jadi begitu dibagi, anak perempuan ini dapat 2/3, karena lebih dari berapa? 1. Nah, giliran membagi yang laki-laki berapa ini? Ya. Mafhum, ikhwan? Padahal seharusnya anak perempuan itu sudah tidak lagi menjadi ashabul furud. Ya. Sudah tidak lagi menjadi ashabul furud. Namun karena ada siapa namanya? Saudaranya, saudara dia, berarti anaknya mayit maksudnya. Nah, ini dua tinjauan beda ya, kan, ya. Jadi anak perempuan ini tidak sendirian, ya. Ada anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki ini yang dia adalah asobah bin nafas, ya, menarik saudarinya, yaitu anak perempuannya siapa? Mayit, menjadi apa? Asobah. Nah, itulah yang namanya mu'asib. Dan dari sini antum tahu bahwasanya anak perempuan ini tidak serta-merta menjadi apa? Asobah. Tapi dia menjadi asobah bil ghair, dengan sebab siapa? Saudaranya. Nah, bisa difahami, kawan, ya? Taib. Dan bagaimana cara mendapatkan warisannya kalau demikian? Kalau dia wanita, dia asobah. Saudara laki-lakinya juga apa? Asobah. Baginya gimana? Nah. Mereka mendapatkan warisan bersama saudara laki-lakinya dengan cara ta'sib, dengan ketentuan bagian untuk laki-laki 2 kali bagian apa? Perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, di sini ayat menunjukkan mereka semuanya asobah. Ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam pembagian waris tentang anak-anak kalian. Aulad, aulad di sini dalam bahasa Arab masuk di dalamnya laki-laki dan apa? Wanita. Nah, auladi, kalau saya mengatakan auladi, ya masuk laki-laki dan apa? Perempuan. Beda dengan kalau saya mengatakan abnai wa banati. Kalau abna itu apa? Laki-laki. Banati, ya, perempuan. Tapi kalau sudah auladi, nah, ya, sudah masuk laki-laki dan apa? Perempuan. Nah, yakni kalau terkumpul di situ ada laki-laki, ada perempuan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, maka laki-laki 2 bagian apa? Wanita. Nah. Baik. Faham enggak ini? Ini faham apa ngantuk ini? Ngantuk apa? Ngantuk. Ngantuk, ya. Saya tidak pakai kacamata tapi saya bisa menebak nih. Gerakan orang itu, ya, gerakan ngantuk atau gerakan tidak ngantuk. Baik, jangan didengarkan ini tidak ada kaitan dengan pelajaran. Baik. Ya. Jadi mereka ini mendapatkan warisan bersama-sama, ya, bersama-sama dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dan sudah kita sebutkan tadi, asobah bil ghair semuanya wanita, ikhwan. Jumlahnya empat. Jumlahnya empat. Siapa mereka? Keempat ahli waris yang tersebut, atau keempat ahli waris tersebut, nah, yangnya ini ganggu ini, ikhwan. Keempat ahli waris tersebut adalah, keempat ahli waris tersebut adalah, satu, anak perempuan. Anak perempuan atau bintun. Ketika, nah, ketika itu kan syarat ya, ketika ada muasib, anak perempuan ketika mewarisi bersama anak laki-laki, berarti siapa? Saudaranya. Anak perempuan saudaranya adalah anak laki-laki. Kaitannya dengan mayit ya, nah. Dan anak laki-laki ini sudah kita sebutkan kemarin, bisa saudara apa? Sekandung, bisa juga apa? Bukan saudara sekandung, ya. Baik. Saudara si ibu bisa enggak? Aywa, barakallahu fik. Kalau mayitnya ibu, bisa, ya. Saudara si ibu adalah anak, apa namanya, anak juga, anak. Seorang wanita meninggal, ya, meninggalkan seorang anak apa, perempuan, dan seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini kaitannya dengan anak perempuan ini bukan saudara saya, tapi saudara apa, si ibu. Saudara si ibu, namanya. Baik. Jadi intinya adalah hubungannya dengan mayit. Hubungannya dengan apa? Mayit. Nah, jadi mu'asib itu bisa saudara kandungnya wanita ini, anak perempuan, bisa saudara apa? Seayah, bisa saudara apa? Si ibu. Nah, sehingga cukup dengan kalimat bersama anak laki-lakinya mayit, selesai. Bersama dengan anak laki-lakinya apa? Mayit. Taib. Nah, kalau mau dirinci, anak laki-laki ini bisa saudara sekandungnya anak perempuan ini, bisa saudara seayahnya anak perempuan ini, bisa saudara apa, seibunya anak perempuan ini. Nah, ini mimbab memperjelas ya, kawan. Memperjelas tinjauannya adalah ya dengan mayit. Kalau ditinjau dari orang yang hidup, ya akan berubah-ubah statusnya. Ya, berubah-ubah statusnya. Ya. Nah. Ikhwatil kiram rahimahullah rahimahkumullah. Baik. Dua. Anak perempuan yang pertama. Yang kedua adalah cucu perempuan. Cucu perempuan tentunya dari anak laki-laki. Bintu ibn. Ketika mewarisi bersama dengan apa? Mu'asib. Mu'asib dari cucu perempuan adalah cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Dan sudah kita sebutkan, bisa jadi cucu laki-laki ini adalah saudara dia atau anak siapa? Anak pamannya. Ya. Anak pamannya. Ya. Karena anak paman nanti statusnya akan menjadi ibnu ibn. Anak paman itu ibn ibn. Ya. Baik. Kalau cucu dalam sebuah kasus warisan muncul di situ, berarti yang meninggal adalah seorang apa? Kakek. Iya, kakeknya ini, ikhwan, kakeknya antum, ya kan. Kakeknya apa namanya? Kakeknya cucu ini, ya. Sebagaimana kalau dalam kasus itu ada seorang suami, mesti yang meninggal adalah istrinya. Ya. Seorang wanita. Nah, tinjauannya adalah hubungan dengan apa? Mayit. Baik. Nah, jadi kalau ada seorang mati meninggalkan cucu perempuan, dilihat apakah mayit ini atau mayitah ini, ya, itu dia memiliki cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini bisa jadi dari anak yang ini, bisa jadi anak yang itu, bisa jadi anak yang lainnya, ya kan? Berarti bisa jadi sepupu-sepupunya siapa? Cucu perempuan ini. Nah, baik, kembali kepada apa namanya yang kedua ini, cucu perempuan dari anak laki-laki dia menjadi asobah ketika mewarisi bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selesai sudah, begitu saja. Intinya tinjauannya adalah dari apa? Mayit. Yang ketiga, ikhwan, yang ketiga adalah saudari sekandung. Saudari sekandungnya mayit atau ukhtun syaqiqah. Ya. Dia menjadi asobah ketika mewarisi bersama saudaranya. Ini saudara sekandung. Ketika mewarisi bersama saudara apa? Sekandung. Saudari sekandung menjadi asobah bersama dengan saudara apa? Sekandung. Nah, saudara sekandungnya. Kemudian yang keempat, saudari seayah. Saudari seayah atau ukhtun li'ab, dia akan mendapatkan warisan dengan cara ta'asib ketika bersama dengan mu'asibnya, yaitu saudara seayah. Ya. Dan pembagiannya sudah kita sebutkan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, jadi kalau saya mati, ya, saya tidak punya ayah, tidak punya anak-anak, tidak. Saya hanya punya saudara-saudara sekandung. Saya punya 10 saudara sekandung, ya, dan ada 10 saudari sekandung. Berarti berapa saudara saya? 20. Berarti saya berapa bersaudara? 21 bersaudara. Iya kan? Iya kan? Iya, 21 bersaudara. Berarti bapak ibu saya punya anak sebanyak 21. Laki-laki berapa, Mas Ridwan? 21 wong saya kok, saya kan laki-laki. Oh, 11 saya. Barakallahu fiikum. Jadi 21 itu yang 11 laki-laki, yang 10 apa? Wanita, ya. Yang mati saya punya saudara laki-laki 10, punya saudari perempuan 10. Nah. Sudah ya, ini sudah selesai, tinggal masuk contoh sekarang. Nah, sekarang kasusnya demikian, ikhwan. Saya mati punya saudara sekandung 10. Saudari saya yang juga sekandung berapa? 10. Nah, sudah. Tidak ada pembahasan, oh ini saudari lebih dari satu, berarti mereka saudari 2/3. Ya. Sisanya untuk saudara apa? Sekandung. Enggak lagi. Nah. Sudah bukan bukan ashabul furud ini, saudari sekandung ini. Karena adanya siapa? Mu'asib. Makanya salah satu syarat, ya, saudari sekandung mendapatkan setengah atau mendapatkan 2/3 adalah ketika tidak ada apa? Mu'asib. Ketika tidak ada apa? Mu'asib. Yani saudara dia yang menjadikannya apa? Asobah. Ya. Pembagiannya lidzakari mitsul hadzil unsayain. Ya. Baik. Maka kalau harta saya sebanyak 30 juta, ini mudah, ikhwan. Yang mudah-mudah saja namanya. 30 juta, ya. Nah, maka masing-masing anak laki-laki dikasih 2 juta. Ya. Anak laki-laki, oh kok anak laki-laki? Saudara apa? Ya, saudara laki-laki. Ya. Saudara laki-laki saya yang sekandung kasih 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sebanyak 10 anak. Ya, kok 10 anak? 10 apa? Saudara. Nah, ya. Berarti semuanya 20 apa? Juta. Sisa 10 juta kan uangnya? 30 juta. Saudari sekandung dikasih apa? 1 juta, 1 juta, 1 juta. Maka akan dilihat kenyataan, saudara kandung saya mendapatkan masing-masingnya 2 juta, saudari perempuan saya masing-masingnya mendapatkan 1 juta, berlaku kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk apa? Wanita. Nah, bisa difahami, ikhwan, ya. Tapi kita lihat contoh kasus yang disebutkan di dalam buku ini. Contoh kasus yang disebutkan dalam buku ini, ikhwan. Seorang meninggal dengan ahli waris, seorang istri, kemudian 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Nah. Di situ ada 3 ya, orang di situ, atau 3 golongan ahli waris. Yang pertama adalah istri, kemudian 2 anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Taib, istri dia mendapatkan berapa? 1/8. Karena mayit memiliki fara. Karena mayit memiliki fara, keturunan. Taib, memiliki fara. Fara itu keturunan. Baik itu anak ataupun apa? Cucu. Ya, di situ ada 3 anak di situ. 2 anak perempuan dan apa? 1 anak laki-laki. Taib. Nah, kalau tidak ada anak laki-laki, maka 2 anak perempuan mendapatkan berapa ikhwan? 2/3. Kalau tidak ada anak laki-laki. Nah. Taib. Atau sebaliknya, kalau seorang hanya mati meninggalkan istri dan anak laki-laki, maka anak laki-laki dia adalah apa? Asobah bin nafs. Asobah bin nafs. Ya, dia dengan sendirinya, tanpa butuh orang lain, langsung menjadi apa? Asobah. Nah, tapi kalau seperti ini kasusnya, ada 2 anak perempuan, di situ ada anak laki-laki, maka 2 anak perempuan ini dia tidak lagi mendapatkan 2/3. Dia bukan lagi sebagai ashabul furud, namun dia sudah menjadi apa? Asobah. Dan jenisnya adalah asobah bil ghair. Ini kalimat asobah bil ghair tertuju pada 2 anak perempuan. Nah, dengan saudara dia, yaitu anak laki-laki, maka dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Ta'sib. Nah, jadi demikian, 2 anak perempuan menjadi asobah bil ghair karena mewarisi bersama mu'asibnya, yaitu anak laki-laki. Dalam praktek pembagiannya nanti, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Nah, alhamdulillah. Selesai pembahasan asobah bil ghair. Sudah berapa menit, Mas? Masih ada waktu. Sekarang kita masuk pada jenis berikutnya, yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Naam. Ta'rifnya. Ta'rifnya adalah langsung tertuju pada orangnya. Terkadang ta'rif dengan misal, terkadang ta'rif dengan had. Naam. Ya, seperti kalau dalam ilmu mustalah, ya, dalam baikuniyah, ada ta'rif dengan had dan ada ta'rif dengan apa? Misal, ta'rif dengan had seperti awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Ini ta'rif dengan apa? Had, batasan. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, orang-orangnya apa namanya? Siqah dan seterusnya. Itu hadis apa? Sahih. Nah, terkadang dengan misal seperti mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Mu'an'anun, hadis mu'an'an, ya. Ka'an, ka seperti contohnya dalam hadis itu ada an sa'idin an karam. Di dalam sanadnya itu ada apa namanya? Dalam sanad dikatakan an fulan karena ada an, ya. Maka disebut sebagai hadis apa? Mu'an'an. Ya. Baik. Jadi dengan misal. Taib. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Hadis ini asobah ma'al ghair. Apa itu asobah ma'al ghair? Langsung tertuju pada zatnya, orangnya. Asobah ma'al ghair adalah saudari sekandung. Saudari apa? Sekandung. Nah. Atau. Ini lebih pas kalimatnya adalah atau. Asobah ma'al ghair adalah saudari sekandung, ukhtun syaqiqah, atau saudari seayah. Nah, khawatirnya difahami lain. Walaupun tidak masalah seperti ini. Karena tidak mungkin keduanya bersamaan. Ya. Jadi asobah ma'al ghair adalah saudari sekandung, ukhtun syaqiqah, ya. Dan atau tadi saudari seayah. Ukhtun li'ab. Ketika mewarisi bersama dengan farak perempuan. Ketika dia mewarisi hanya bersama dengan farak perempuannya mayit, yaitu bisa anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, baik. Misal ikhwan, misal saya mati, Ya, saya punya anak perempuan. Satu anak perempuan. Tapi istri saya sudah tidak ada, ayah tidak ada, sudah meninggal, ibu sudah tidak ada. Jadi saya hanya punya anak perempuan satu, ya, satu-satunya. Ya. Taib. Kemudian saya punya saudari apa? Perempuan. Ya, sekandung. Saudari saya sekandung. Nah, kalau antum melihat masing-masingnya, saya hanya mati meninggalkan saudari sekandung, maka saudari sekandung karena satu orang dia mendapatkan setengah. Kan demikian. Sebagaimana juga kalau saya mati hanya memiliki satu anak apa? Perempuan. Maka satu anak perempuan mendapatkan berapa? Setengah. Ya. Baik. Tapi kalau berkumpul ini kasus, ya, maka anak perempuan saya mendapatkan setengah. Ya. Kemudian saudari sekandung saya dia menjadi asobah. Ya. Tapi lu ketemunya setengah juga tadi itu namanya. Lu kan setengah itu bukan fard itu namanya. Kebetulan sisanya apa? Setengah. Nah, kalau ternyata anak saya bukan satu perempuan tapi berapa? Ya, dua perempuan. Kan dua anak perempuan saya dapatnya 2/3. Saudari saya mendapatkan sisanya. Sisanya 1/3. 1/3 itu bukan fard. Tapi apa namanya? Nah, sisa. Nah, kalau saya punya ahli waris yang lain berkurang lagi, bukan apa? 1/3. Nah, semakin banyak nanti akan berkurang dia. Nah, saya mati meninggalkan seorang ibu, ya. Oh, jangan ibu. Ibu nanti dia terhalangi. Nah, ya. Taib. Saya mati, ya. Oh, enggak, betul Ikhwan, betul. Saya mati meninggalkan seorang ibu, kemudian dua anak perempuan, ya. Dan saudari apa? Sekandung tadi, ya. Nah, maka itu ya yang ada di hadapan kita, bukan ya. Jadi anak perempuan saya dua mendapatkan 2/3. Kemudian istri atau ibu saya mendapatkan berapa? 1/6, ya. 1/6. Tapi belum lagi kalau istri masih ada, ya. Istri dapat 1/8, nah, sisanya untuk saudari sekandung. Jadi saudari sekandung itu ya namanya asobah. Bisa banyak, bisa apa? Sedikit, bisa tidak dapat. Kalau tidak ada sisa. Ya. Bisa banyak, bisa sedikit. Ya. Bisa, ya tidak dapat sama sekali. Nah, kita lihat Ikhwan sebuah kasus di hadapan kita di buku ini. Contoh kasus. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang ibu, seorang anak perempuan, kemudian 3 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan 2 saudari kandung. Nah, ibu, dia mendapatkan 1/6 dari harta mayit. Karena mayit memiliki apa ya kawan? Fara. Dan sekaligus di situ juga ada jam'un minal ikhwah. Ya. Salah satunya saja sudah merubah hak ibu. Ini dua-duanya ada. Anak-anak mayit juga ada. Cucunya juga apa? Ada. Far' ya ini ada. Dan ada jam'un minal ikhwah. Ya ini 2 saudari apa? Kandung. Maka ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan as-sudus 1/6. Anak perempuan karena dia satu. Satu orang. Dan tidak ada mu'asib, maka dia mendapatkan 1/2 dari harta. 3 cucu perempuan. 3 cucu perempuan. Karena dia mewarisi bersama dengan anak perempuan yang mendapatkan 1/2. Kemudian tidak ada mu'asibnya, maka dia mendapatkan 1/6 takmilatus sulusain. 1/6 untuk menyempurnakan berapa? 2/3. Ya. Nah. Ada di situ saudari sekandung. Saudari kandungnya mayit. Nah, dia karena bersama dengan far perempuan, statusnya berubah menjadi asobah ma'al ghair. Inilah ikhwan yang dimaksud dengan asobah ma'al ghair. Perempuan lagi, ya. Tapi dia menjadi asobah ini, ya, karena ada far mayit yang perempuan. Dan ini berlaku juga bagi saudari seayah. Kalau diganti saudari seayah juga asobah ma'al ghair. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Dengan demikian selesai ikhwan pembahasan asobah nasabiyah. Ya. ada asobah binafsi, ada asobah bil ghairi, dan asobah ma'al ghair. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada asobah sababiyah. Asobah sababiyah, asobah sababiyah atau taksib ini dengan sebab wala adalah hak mendapatkan warisan dengan cara taksib. Asobah sababiyah adalah hak mendapatkan warisan dengan cara taksib karena sebab wala. Wala yaitu membebaskan saudaranya, dalam hal ini waris, dari perbudakan di masa hidupnya. Nah, dengan sebab seorang muslim membebaskan seseorang dari perbudakan, maka dia memiliki hak taksib, dia menjadi asobah. Yaitu ketika budak yang dimerdekakannya itu meninggal dan tidak memiliki ahli waris. Ya. Tidak memiliki ahli waris. Ya. Nah, maka harta diberikan kepada maulanya, yaitu orang yang dahulu membebaskan dari perbudakan. Nah, ini kalimat di sini perlu tawdih, ikhwan. Ketika budak yang dimerdekakan itu meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maksudnya ya tidak ada sisa, ya, tidak ada sisa dan tidak ada asobah, ya, nasabiyah. Ya, artinya kalau sudah semuanya betul-betul tidak ada, demikian. Ya. Bukan berarti dia tidak punya ahli waris sama sekali. Ya. Ya. Taib. Mungkin dia punya ahli waris, ya. Taib. Hanya seorang istri misalnya. Ya. Seorang mati meninggalkan istri dan mu'tiq. Dia dulu membebaskannya dari apa? Perbudakan. Maka istrinya dia mendapatkan dengan cara apa? Faruq, yaitu seperempat. Ya, kemudian sisanya untuk mu'atiq. Ya. Karena dia seperti apa? Asobah. Dia asobah binafs. Nah, tapi keberadaannya ini nanti belakangan. Nah, kalau semuanya sudah tidak ada. Ya. Nah, dari asobah bil ghair atau asobah binafs atau asobah al ghair sudah tidak ada, baru muncul apa? Mu'atiq. Mu'atiq ini belakangan. Ya. Sampai setelah tidak ada asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Ya. Nah. Baik. Contoh misalnya Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Ummul Mukminin Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau meninggal membebaskan Barirah dari perbudakan. Ya. Maka Aisyah dikatakan maulanya Barirah. Jadi Aisyah karena membebaskan Barirah, ya, dikatakan Aisyah adalah maulanya siapa? Barirah. Dan otomatis memiliki hak waris atas Barirah dengan cara taksib. Hak warisnya adalah dengan cara apa? Taksib, dan itu pun kalau ada sisa. Nah, kalau yang membebaskan itu adalah laki-laki, maka disebut dengan mu'tiq. Laki-laki yang membebaskan budak disebut mu'tiq. Adapun wanita yang membebaskan budak disebut mu'tiqah. Nah, asobah sababiyah mendapatkan warisan dengan cara taksib apabila sudah tidak didapati lagi asobah nasabiyah. Kalau sudah tidak ada asobah nasabiyah, kalau asobah nasabiyah berarti semuanya. Asobah bin nafas atau asobah bin ghair atau asobah apa? Ma'al ghair. Nah. Baik. Nah, kalau orang yang membebaskan langsung ini sudah tidak ada. Ya. Apabila mu'tiq atau mu'tiqah sudah meninggal, maka hak asobah ini berpindah atau berlaku atas asobahnya, ya, mu'tiq ini. Atas asobah nasabiyahnya dari mu'tiq atau mu'tiqah. Berpindah. Ya. Nah, contoh ikhwan. Saya dulu seorang budak. Saya seorang budak. Nah, Abu Salma lihat saya jadi budak, kasihan. Saya juga budak. Oh, jangan. Antum tajir sekarang ini, ya. Antum tajir, antum banyak duit. Antum banyak duit, lihat. Biar paham saja ya, kawan. Antum lihat nih, ah ini akhi ini kok kasihan nih budak. Saya beli. Dibeli lah saya oleh Abu Salma. Banyak uang, tajir. Saya dijual, dibeli, kemudian dibebaskan. Anta hur lillah. Kamu bebas. Lillah karena Allah. Maka sekarang status Abu Salma ini menjadi mu'tiq. Mu'tiq. Membebaskan apa? Budak. Dan dia maulanya saya, maula Rijal. Saya juga maulanya Abu Salma. Sama-sama maula. Cuma ini maula yang di atas, saya maula yang di bawah. Ya. Nah, berjalannya waktu, ya, saya jadi kaya. Nah, punya harta dan seterusnya. Ya. Kemudian saya meninggal. Hartanya banyak ini. Baik. Belum sempat menikah, belum sempat punya anak, macam-macam, tidak punya ahli waris. Ya. Baik ashabul furud atau apa? Asobah. Ataupun saya punya ahli waris dari kalangan ashabul furud, namun tidak habis. Nah. Saya hanya baru punya istri, ya, maka istri mendapatkan berapa? Seperempat dari harta. Nah, ada sisa. Tidak ada asobah nasabiyah yang saya miliki. Maka harta yang ada yang sisa ini, ya, atau semua harta saya karena saya tidak punya ahli waris sama sekali, maka menjadi haknya mu'tiq, ya, mu'tiq, yaitu Abu Salma di sini namanya. Nah, baik, alhamdulillah dapat rezeki ya, dengan kematian saudaranya. Nah, ya, harta itu berpindah, ikhwan. Orang tidak akan punya harta selama-lamanya, akan ada saatnya mati dan berpindah. Ya. Jadi dunia ini, seorang punya harta sebanyak-banyak, ditinggal itu semuanya, ya. Istananya, ya, kapalnya, ya, entah kapal selam atau kapal laut, ditinggal semua. Nah, ya, baik. Nah, ketika mau dibagi, ternyata Abu Salma juga sudah mati, namanya, ya. Sudah mati juga. Mu'tiq ini ternyata sudah meninggal, tapi punya anak, ya, punya anak, ya, baik. Tapi asobahnya, ya. Saya punya anak laki-laki misalnya Muhammad. Maka Muhammad ini ya menjadi apa ya asobah yang berpindah kepada asobah ya kawan. Jadi hak asobah ini berpindah kepada asobah, nasabiahnya siapa? Mu'tiq dan mu'tiqah. Ya. Kalau hanya sekedar anak perempuan tidak, ya. Tapi kalau ada Salma dan ada apa Muhammad, ya. Nah, maka di situ asobahnya Abu Salma dia, ya, mendapatkan warisan tadi. Ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi hak wala ini atau hak mendapatkan warisan dengan sebab wala ini berpindah. Atau berlaku juga pada asobahnya siapa? Mu'tiq ini. Asobahnya apa? Mu'tiqah. Nah, wallahu a'lam. Bisa difahami, ikhwan? Ya, baik. Apabila sudah difahami, tinggal satu permasalahan saja, yaitu ketika asobah berkumpul dalam sebuah kasus. Ini yang penting, ya. Nah, jangan sampai antum bingung sendiri ya kan. Ini asobah banyak sekali namanya. Daripada pusing bagi rata enggak bisa ikhwan. Ya. Ada aturannya. Ya. Baik. Kita baca ikhwan, apabila beberapa asobah berkumpul dalam sebuah kasus. Ini masalah kita. Baik, apabila beberapa asobah terkumpul dalam sebuah kasus waris, bukan berarti semua asobah mendapatkan sisa dari harta. Ya. Bukan berarti itu semuanya dapat, enggak. Tetapi yang berhak mendapatkan sisa dari harta itu adalah asobah yang paling dekat dan paling kuat dengan mayit. Dekat, ya. Kalau sama-sama dekat, lihat mana yang lebih kuat. Ya. Nah, lebih kuat apanya? Ikatan kekerabatan. Barakallahu fiik. Dalam beliau ini. Ya. Ya, baik. Sama-sama derajatnya uhuwah, ini akhun syakikoh, akhun syakik, ini akhun li'ab, sama-sama saudara, laki-laki. Tapi dari sisi kekuatan lebih kuat saudara sekandung daripada saudara seayah. Levelnya sama. Levelnya sama. Ya. Tapi kekuatannya apa? Beda. Jadi ketika asobah-asobah ini kumpul, ya, yang berhak mendapatkan warisan itu, ya, dengan cara taksib hanyalah asobah yang paling dekat dengan mayit dan paling kuat berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Adapun yang tersisa dari harta setelah diberikan kepada ashabul furub, maka harta tersebut untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Aula rajulin dzakar. Ya, berarti dipilih mana yang paling apa? Yang paling dekat, paling kuat. Ya. Nah, dan kaidah-kaidah itu sudah kita sebutkan tadi di dalam pembahasan sebenarnya, ya. Seperti asobah sababiyah, ya, itu baru mendapatkan hak taksibnya kalau sudah tidak ada asobah apa? Nasabiyah. Nah, ini sudah selesai pembahasan kita. Ya. Kemudian ada asobah binafs sebanyak berapa? 12 selain mu'tiq dan mu'tiqah. Asobah binafs selain mu'tiq dan mu'tiqah, 12 itu sudah urutan. Ya. 12 itu sudah urutan. Kalau sudah ada anak laki-laki, kakek tidak mungkin mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Kalau ada cucu laki-laki, tidak mungkin ayah mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Namun dia hanya dapat dengan cara farad, mendapatkan sperma. Nah. Jadi ada anak laki-laki yang pertama. Kemudian yang kedua cucu laki-laki. Urutan yang ketiga adalah ayah. Urutan yang keempat adalah ya kakek. Urutan berikutnya adalah saudara sekandung. Kemudian saudara seayah, nomor 6. Nomor 7, anak laki-laki saudara sekandung. Nomor 8, anak laki-laki saudara seayah. Kemudian paman sekandung. Kemudian paman seayah. Kemudian yang ke-11, anak laki-laki paman sekandung. Ya. Kemudian yang ke-12, anak laki-lakinya paman seayah. Nah, baik. Terus ke bawah maksudnya itu tadi. Ya. Kalau ada anak laki-laki ya semuanya tidak mungkin jadi asobah. Walaupun semuanya apa namanya ada. Jadi jangan bingung. Ada orang datang pada antum. Afan akhi, afan ustaz. Saya ada kasus. Apa kasusnya? Ya. Ayah saya meninggal. Ahli warisnya? Oh, dia sebutkan semua. Ada anak laki-laki saya, ustaz. Ya. Kemudian ada cucu laki-laki. Ya. Cucu laki-laki, anak saya pun laki-laki ada, ustaz. Kakek masih ada juga namanya. Saudara, saya punya saudara laki-laki namanya. Sekandung. Saya juga punya saudara apa mayit ini maksudnya. Mayit punya saudara apa? Sekandung. Punya saudara apa? Ya, laki-laki saya. Pamannya masih hidup. Semuanya ada semua namanya. Walaupun secara kenyataan apa? Ya sulit. Ya, tapi kalau ada dalam wakil terjadi seperti itu, ya bukan berarti kemudian semuanya apa? Dapat. Oh, sudah ada anak laki-lakimu kok. Ya. Ya, ini anak laki-laki mayit maksudnya. Anak laki-laki mayit. Ya. Ada ya sudah. Anak laki-laki mayit itu yang apa namanya, yang mendapatkan warisan ya dengan cara taksib. Yang lainnya tidak. Baik. Nah, ini sudah kita isyaratkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Namun kita akan baca di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah kaidah dalam menilai siapa asobah yang paling berhak mendapatkan warisan. Dan ini kita ambilkan dari buku Bahjah Qulubil Abrar di Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau ingin melihat nasnya secara langsung bisa lihat dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Baik. Kaidah dalam menilai siapa asobah yang paling berhak. Semua asobah, baik asobah sababiyah atau asobah nasabiyah, ya. Jadi semua asobah ini, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara taksib, kalau semuanya dikumpulkan, semuanya ada misalnya, ya, maka sesungguhnya ya mereka akan tergolong dalam empat apa namanya golongan. Yang pertama adalah furu' dzukur. Keturunan-keturunan laki-lakinya mayit. Wah, ada anak laki-laki mayit, ada cucu laki-laki mayit. Taib, ini kelompok tersendiri yaitu furu' apa? Dzukur. Mayit ini masih punya ayah, masih punya kakek. Ya, berarti ayah dan kakek ini usul apa? Dzukur. Nah. Oh, dia juga mayit ini punya saudara laki-laki sekandung. Punya keponakan laki-laki, ya, anaknya saudara sekandung. Punya saudara seayah, saudara seayah juga punya anak laki-laki. Nah. Nah. Taib, ini namanya furu' usul dzukur. Furu' ini keturunannya, asal usul dia. Ya, kalau saudara berarti keturunannya ayahnya. Ya. Kalau paman berarti keturunan siapa? Kakeknya, kan demikian. Ya. Makanya dikatakan furu'nya usul dzukur. Nah. Taib. Dan yang terakhir adalah wala. Ya, wala. Ya. Oh, dia ternyata budak. Mayit ini ternyata dulu apa? Budak, dibebaskan. Berarti ada mu'tiq atau mu'tiqah. Ya. Ketika semuanya ini hidup, ya, maka langsung dikelompokkan menjadi empat ini. Furu', dzukur, usul, dzukur, furu', usul, dzukur, kemudian apa? Wala atau mu'tiq. Ya. Kalau disebutkan nama-namanya, golongan yang pertama adalah anak laki-laki, kemudian cucu apa? Laki-laki, terus ke bawah selama ya murni garis keturunannya apa? Laki-laki. Kemudian yang kedua adalah ayah, ayahnya ayah, kemudian ayahnya ayahnya ayah, terus ke atas selama garisnya apa namanya? Murni laki-laki. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah saudara-saudaranya, ya, anak laki-laki saudara-saudaranya, kemudian paman-pamannya dan anak laki-laki apa? Paman-pamannya. Nah, ini kelompok yang ketiga. Baru datang yang terakhir, kelompok yang keempat adalah apa? Ya, wala. Ya, mu'tiq, mu'tiqah atau asobahnya. Ya, atau asobah apa? Nasabiyah dia. Baik, bismillah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, kalau terkumpul semuanya kaidahnya, ikhwan. Kaidah untuk menetapkan siapa yang paling berhak, maka furu' dzukur lebih diutamakan daripada usul dzukur. Usul dzukur diutamakan dari furu' usul dzukur. Dan yang terakhir baru datang adalah wala. Yang ini adalah asobah sababiyah. Nah, faham ikhwan ya? Ini mudah kalau sudah seperti ini. Nah. Misalnya, ada seorang mati. Seorang mati meninggalkan cicit. Cicit laki-laki. Kan kelihatannya jauh ya. Nah. Cicit laki-laki dan ada saudara sekandungnya. Nah, ya. Cucu saja mungkin. Kecil, apalagi apa? Cicit. Lebih kecil lagi. Ya. Masih bayi misalnya. Ya. Seorang mati, ya, meninggalkan cicit. Ya. Artinya anak laki-laki dari cucu laki-lakinya dari anak laki-laki. Ya. Nah, ada saudara apa? Sekandungnya. Nah. Ada saudara sekandungnya juga. Nah. Taib, mana yang lebih kuat? Cicit lebih kuat. Lu dia kecil, lebih kuat dari apa saudara sekandungnya. Iya, ini kuatnya bukan kekuatan badan. Tapi kekuatan apa namanya? Qarabah. Ya, qarabah. Nah. Nah. Seringkali terjadi kezaliman di sini, Huan. Karena dia merasa saudaranya, maka cicit dipelihara. Ya, dipelihara, jelas anak yatim itu. Nah. Ya. Anak yatim. Ya. Kalau bukan anak yatim yang punya hak, ya ayahnya berarti. Taib. Allah al-muhim. Ya, al-muhim. Walaupun dia kecil, walaupun dia sepertinya jauh, yaitu cicit tadi, namun ya secara apa namanya jihah, ya jihahnya adalah apa? Furu'. Furu'nya apa? Mayit. Furu' mayit ini lebih kuat daripada apa? Saudara laki-lakinya, jihahnya adalah furu' usul dzukur. Faham ikhwan ya? Nah. Ini kaidahnya. Kaidah yang pertama, jika ya, jika jihahnya itu berbeda-beda, maka jihah yang paling diutamakan adalah furu'. Kemudian usul, dzukur, kemudian baru furu', usul, dzukur, kemudian yang terakhir apa? Wala. Apabila jihahnya sama. Jihahnya sama. Ya. Sama-sama apa namanya? Furu', dzukur. Ada anak, ada cucu, ini kan sama ya jihahnya. Yaitu apa? Furu'. Nah, maka yang diutamakan adalah yang paling terdekat manzilahnya, levelnya paling apa? Dekat. Berarti anak diutamakan daripada apa? Cucu. Ya. Seperti anak laki-laki didahulukan atas cucu laki-laki. Karena walaupun jihahnya sama, ya, tetapi manzilahnya, kedudukannya, derajatnya apa? Berbeda. Anak lebih tinggi derajatnya, ya, daripada cucu. Walaupun secara jihah keduanya sama-sama furu', dzukur. Apabila jihahnya sama, manzilahnya sama, ya, jihahnya sama, manzilahnya sama, dan ini tidak tergambar kecuali terjadi pada apa, ya, furu', usul, dzukur. Ya. Nah, bisa arahnya jelas sama, manzilahnya sama, seperti tadi, saudara, uhuwa. Saya punya saudara sekandung dan punya saudara apa? Saya. Ini dari sisi jihah sama, yaitu furu', usul, dzukur. Dari sisi manzilah, manzilah levelnya sama, levelnya ya sama, saudara-saudara saya. Ya. Paham ya? Levelnya sama. Ya. Tetapi di situ akan dilihat quwwatul qarabah. Ketika furu', usul, dzukur ini berkumpul, ya sama ternyata juga manzilahnya, maka yang diutamakan adalah yang lebih kuat, lebih dekat sisi kekerabatannya dengan mayit. Seperti contoh, saudara sekandung lebih diutamakan daripada saudara seayah. Ya, paman sekandung lebih diutamakan dari paman seayah. Ya, anak laki-lakinya paman sekandung lebih diutamakan dari anak laki-lakinya paman seayah. Ini kurang paman nih, kawan. Dari anak laki-laki, ya, pamannya, ya, seayah. Semoga difahami, kawan. Ya, jadi intinya demikian. Dengan memperhatikan tiga perkara ini, ya, pertama jihah, arah, kemudian yang kedua apa, manzilah, kemudian apa, quwwatul qarabah, maka akan diketahui dengan mudah siapa yang lebih berhak mendapatkan sisa dan siapa yang mahjub atau terhalangi. Dengan kaidah ini sebenarnya kita sudah sedikit belajar tentang hajib. Ya. Hajib, ya, orang-orang yang terhalangi. Nah, kalau ada anak laki-laki, ya sudah. Nah, ahli waris yang lain dengan cara taksib tidak mungkin dapat dengan cara apa? Taksib. Faham, ikhwan, ya? Ya. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah. Bisa difahami, ikhwan? Di sini ada istilah jihah, ada istilah manzilah, dan ada istilah apa? Quwwatul qarabah. Quwwatul qarabah. Nah. Adapun latihannya, ya, naam, ya tinggal dikerjakan saja, kawan. Ya, tinggal dikerjakan. Ya. Tapi kita kerjakan, labas. Nah, ya. Selesaikan kasus waris berikut. Ya. Tentukan siapa asobah yang paling berhak mendapatkan warisan. Nah, jadi intinya adalah ini, mencari asobah yang paling apa? Yang paling dekat, yang punya hak untuk mendapatkan warisan dengan cara taksib. Misal, kawan. Nomor satu, seorang meninggal dunia dengan ahli waris anak laki-laki dari paman kandung. Anak laki-lakinya paman kandung. Atau ibnu am syaqiq. Ada saudari perempuan. Ukhtun syaqiqah. Ada paman seayah. Am li'ab. Ada saudara seayah. Akhun li'ab. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada ibu di situ. Nah. Ya. Wah, pusing ya, kan, ya. Ya. Sebenarnya tidak pusing. Masih Mas Abu Mujahid, insya Allah. Mudah saat itu, insya Allah. Antum juga kerjakan, Mas. Taib. Antum lihat dulu, Ikhwan. Di situ ada anak laki-laki paman sekandung. Taib. Dia asobah atau ashabul furud? Asobah jelas, Ikhwan, ya. Anak laki-laki ini termasuk bagian dari apa? Asobah. saudari perempuan ashabul furud atau asobahnya kawan? Kok dua jawabannya? Ashabul furud, betul mas ya? Tapi di sini ada cucu perempuan kawan. Karena ada cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari perempuan statusnya bukan ashabul furud lagi, tapi dia asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair, dia asobah. Ya, asobah ma'al ghair. Nah, dan paman saya juga apa? Asobah. Saudara saya juga asobah. Kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ada apa? Ibu. Jadi secara praktek, ya. Nah, secara praktek, ya. Hanya ada dua ahli waris yang termasuk dari apa? Ashabul furud. Cucu perempuan dari anak laki-laki dia mendapatkan ya setengah, ibu dia mendapatkan seperenam. Ya. Sisanya adalah untuk ya asobah. Tinggal dilihat sekarang, sekarang terkumpul di situ asobah. Nah. Ini sekaligus kita ngoreksi kawan ya, ngoreksi yang ada di buku ini. Ada hal-hal yang tadi saya katakan kurang kadang atau perlu tauzih. Anak laki-laki paman kandung, ya. Kemudian ada saudari perempuan ini sangat mujmal. Bisa saudari perempuan seibu, itu jelas tidak masuk di sini. Mau saudari perempuan di sini bisa saudari perempuan sekandung atau saudari perempuan seayah. Itu saja yang bisa menjadi apa? Asobah. Ma'al ghair. Nah, jadi itu ditayin saja saudari perempuan sekandung. Nah, agar tidak apa namanya difahami dengan yang lain. Nah, itulah susahnya kalau bahasa Indonesia ini namanya. Tapi kalau sudah kalau ditulis ukhtun syaqiqah kan selesai. Ya kan. Nah sekarang tinggal kita menetapkan ikhwan ya siapa yang paling berhak. Nah, mana yang paling berhak ikhwan? Saudari perempuan ya sekandung lebih berhak karena. Baik, sekarang kalau dari sisi jihah, jihahnya sama semua ikhwan ternyata ikhwan. Anak laki-laki paman sekandung jihahnya adalah furu usul dzukur ya. Saudari juga furu usul dzukur. Paman saya, saudari saya, saudara saya juga furu usul dzukur. Semuanya sama jihahnya. Ya. Baik. Betul ya, jihahnya sama ya. Tapi dari sisi kuatul qarabah, ukhuwah lebih kuat, ikhwan. Persaudaraan dengan mayit lebih kuat. Ya, maka saudari atau saudara ini, dan jadi saudari perempuan ini sama seperti saudara kalau sudah menjadi asobah berarti. Ya, dia lebih kuat daripada paman-pamannya, daripada anak apa? Paman-pamannya. Maka saudari perempuan sekandung inilah yang menjadi apa? Asobah. Yang lainnya tidak mendapatkan. Baik, yang kedua ikhwan. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris cucu perempuan, kemudian saudari sekandung, saudara seayah, paman sekandung dan suami. Ya. Kalau kita lihat ikhwan, ya cucu perempuan dia termasuk dari ashab al-furud. Cucu perempuan ashabul furud, ya. Saudari sekandung dia asobah. Ma'al ghair. Saudara saya asobah bin nafs. Paman kandung juga asobah bin nafs. Suami ashabul furu. Ya. Maka cucu perempuan dia mendapatkan setengah karena dia sendiri. Suami mendapatkan seperempat karena mayit memiliki apa? Fara. Ya. Ya. Tinggal sekarang tersisa tiga orang yang semuanya adalah apa? Asobah. Saudari sekandung asobah di sini, asobah ma'al ghair. Saudara seayah juga apa? Asobah. Paman sekandung juga apa? Asobah. Ya. Paman sekandung juga asobah. Ya. Ya, tinggal antum lihat ikhwan. ada saudara, saudari, ada paman, paman jauh, tidak dapat. Tinggal sekarang saudara-saudara ini. Ada saudari sekandung, ada saudara seayah. Quwatul qarabah lebih kepada saudari sekandung. Maka dia atau dialah yang mendapatkan sisa dari harta. Saudari sekandung. Saudara seayah terhalangi, paman kandung juga terhalangi. Nah. Taib. Yang ketiga. Nah. Yang ketiga. Nah, kalau ini kita serahkan kepada antum akhon. Pojok belakang. Antum enggak ada lagi yang lain. Antum noleh-noleh ke belakang. Antum akhon. Antum akhi ya, jawab ya. Nah, ya. Baca dulu soalnya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang ibu. Satu saudari seibu. Ya. Satu saudari. Satu saudara. Saudara seibu. Paman saya. Paman kandung. Satu laki-laki dari saudara saya. Baik, jadi ada seorang mati dengan ahli waris ibu, kemudian saudari seibu, saudara seibu, paman saya, paman sekandung, cucu laki-laki dari saudara saya. Allahu Akbar. Soal. Gimana? Jadi kalau ngerjakan soal itu, mesti harus antum pisahkan dulu mana yang ashabul furud dan mana yang asobah. Selalu demikian. Kalau sudah dipastikan ashabul furudnya mana, berikan ashabul furud hak-haknya. Demikian. Ya. Jadi bagaimanapun diacaknya soal, ya, antum pikirkan mana apa? Ashabul furud. Dan tidak akan merubah jawaban, walaupun dibolak-balik. Ya. Orang tanya kan tidak bisa urutan kan. Masa orang bertanya akan mengurutkan apa jihahnya, mengurutkan apa namanya manzilahnya kan enggak. Ya, kan. Enggak ngerti dia. Pokoknya asal apa yang ada di benaknya, orang mati, ahli warisnya ini dia sebut, nah, acak. Ya. Nah, dia sebut acak. Maka yang pertama kali kita lihat, ya, pisahkan dulu mana ashabul furud dan mana apa? Asobah itu dulu, ikhwan. Ya. Sebelum dikerjakan selalu demikian, ikhwan. Sehingga akan apa namanya? Akan selamat dari kesalahan, insyaallah. Nah, tinggal antum lihat sekarang ibu, ibu apa ini? Asobah atau ashabul furud? Ashabul furud. Nah. Saudari seibu. Ashabul furud, ya. Saudara seibu. Ashabul furud, walaupun dia laki-laki, namun ya nasabnya ya ada perempuannya itu ibu di situ terhubung dengan mayit dengan apa jalur ibu. Jadi ibu adalah ashabul furud, saudari si ibu adalah ashabul furud, saudara si ibu adalah ashabul furud. Paman saya asobah, paman sekandung asobah. Nah, ini tidak urut nih, seharusnya kalau urutan sekandung, tapi orang tanya kan dibolak balik, kawan, ya kan? Ya. Dan cucu laki-laki dari saudara apa saya. Ini juga apa? Asobah ya, cucu laki-laki dari saudara saya. Jadi bukan anak laki-laki yang saudara saya, anaknya lagi. Jadi cucu laki-laki dari saudara apa? Saya. Taib, ibu mendapatkan berapa ikhwan? 1/6. Kenapa? Ada jam'un minal ikhwah, ada saudari si ibu, ada saudara si ibu. Far enggak ada, ya kan? Saudari si ibu mendapatkan berapa? Saudari si ibu 1/3. Lah saudari si ibu? 1/6. Loh, 1/6. Kok 1/6 berdua? Oh, jadi 1/3. Enggak, jangan seperti itu. Jangan saudari si ibu dikasih 1/6, saudara si ibu dikasih 1/6 jadi 1/3. Enggak. Ya, memang mereka 1/3 berserikat. Ya. Sepertiga namanya. Nanti kalau tambah lagi, antum kasih 1/6 lagi, habis harta, ya kan? Jadi saudari si ibu dan saudara si ibu berserikat dalam 1/3. Nah, selesai, ikhwan, tinggal menentukan siapa yang berhak mendapatkan warisan dengan cara taksib dari 3 orang itu. Paman saya, paman sekandung, atau cucu laki-laki dari saudara saya. Mana, ikhwan? Kenapa, akhi? Lebih tinggi apanya? Kekerabatannya lebih kuat. Ya. Kalau jihahnya? Jihahnya sama. Furu' usul dzukur. Ya kan? Taib. Manzilahnya ini sudah beda. Bukan berbicara kuatul qarabah. Ya. manzilah ukhuwah itu lebih apa? Kuat daripada umumah. Ya. Tapi maka cucu laki-laki dari saudara seayah ini lebih diutamakan daripada paman-paman mayit. Ya. Paman seayah tidak dapat, paman sekandung juga tidak dapat. Yang mendapatkan adalah cucu laki-laki dari saudara apa? Seayah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ya, dengan demikian selesai ikhwan pembahasan tentang apa namanya asabah. Tinggal satu lagi pembahasan ikhwan, walaupun ini sudah terbahas sebagiannya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang hajib, ya, penghalang. Dan seorang diharamkan untuk berfatwa dalam masalah waris kalau tidak ngerti masalah apa hajib. Ya, tidak boleh. Piranti dia untuk memberikan keputusan belum sempurna. Ya. Jadi harus ngerti tentang hajib, ya, penghalang. Ya. Ketika seorang akan memberikan apa namanya keputusan di dalam masalah apa waris. Insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Nah, alhamdulillah semoga pembahasan tentang asobah ini bisa difahami dengan baik. Dan saya nasihatkan untuk antum ulang-ulang ikhwan. Dari awal lagi. Dari awal buku antum fahami, ulangi lagi, baca lagi. Terus yukarrir. Sampai kemudian ilmu ini apa namanya? Antum betul-betul apa? Fahami namanya. Nah, sehingga nanti ketika kita masuk pada bab-bab berikutnya ya bisa mengikuti juga dengan apa? Dengan baik. Hadza wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.